dan hadis-hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan sifatul haya dan juga contoh langsung dari bagaimana sifat malu yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan masuk hadis yang terakhir dari bab al-haya, yaitu hadis yang ke-603. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala haddatsana Abu Rabi', qala haddatsani Ismail, qala haddatsani Muhammad ibn Abi Harmalah an Atha wa Sulaiman ibn Yasar wa bi Salamah ibn Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sanad hadis ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ketika itu mengisahkan tentang kejadian yang terjadi di rumah beliau. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan muttaji', yaitu dalam keadaan bersandar, fi baiti, duduk bersandar di rumahku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kashifan an fakhidhihi aw saqaihi. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersingkap pakaiannya dari fakhidh, dari pahanya atau kedua betisnya. Dan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkap sehingga terlihat pahanya atau kedua betisnya. Qala fasta'dana Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa adina lahu kadzalik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian duduk bersandar di dalam rumahnya, naam, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tersingkap paha atau kedua betisnya, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anha meminta izin untuk masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ada keperluan ingin bertanya sesuatu kepada an-nabi alaihi salatu wassalam yang sedang berada di rumahnya. Fa'adina lahu kadzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau, mengizinkan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala an, nah, sahabat beliau yang mulia, untuk masuk ke dalam rumahnya. Kadzalik ai wa huwa ala halihi kashifan an fakhidhihi aw saqaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala an masuk dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan tadi, belum berubah. Beliau masih bersandar di dalam rumahnya dan masih tersingkap pahanya atau kedua betisnya. Fatahaddatsa, maka beliau berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qala tsumma sta'dzana Umar radhiyallahu anhu fa adina lahu kadzalik. Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anha beliau selesai kebutuhannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau keluar. Tsumma sta'dzana Umar, kemudian yang kedua datang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, beliau juga meminta masuk ingin menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Fa adina lahu kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk sahabat masuk menemui beliau. Kadzalik Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sama keadaannya seperti tadi. Beliau masih muttaji', bersandar dalam keadaan tersingkap pahanya atau kedua betisnya. Tsumma tahaddatsa, kemudian Umar berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan sahabat Umar radhiyallahu taala. Dan naam, di sini disebutkan oleh mereka para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutup pahanya. Dalam keadaan di sana ada hadis yang jelas yang diriwayatkan bahwasanya al-fakhidh aurah, bahwasanya paha itu adalah aurat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutupnya? Dijelaskan oleh mereka para ulama, kila naam, bisa jadi kemungkinan yang pertama bahwasanya naam kejadian ini itu sebelum datangnya hukum naam untuk menutup paha, sebelum turunnya syariat untuk menutup paha atau yang menjelaskan bahwasanya paha itu adalah aurat. Ini kemungkinan yang pertama. Wa qila, dan disebutkan oleh para ulama juga, kemungkinan yang kedua, anna hadza min khususiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bisa jadi juga yang kedua, ini merupakan kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan aurat beliau, karena di sana ada kaidah al-qaul muqaddam 'alal fi'l. Bahwasanya al-qaul, ucapan itu lebih dikedepankan daripada perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian-demikian atau memerintahkan demikian dan demikian, maka ini yang didahulukan daripada perbuatan yang terlihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu terkadang masuk di dalam kategori al-khususiyah, kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syariat batasan bagi laki-laki boleh menikah hanya sampai 4 orang wanita boleh dinikahi oleh laki-laki dalam satu ikatan pernikahan. Bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau menikahi lebih dari 4 orang wanita, dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wasallam, dan kekhususan-kekhususan yang lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara penjelasan mereka para ulama tentang apa yang terjadi dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berada di rumahnya ditemui dengan oleh kedua orang sahabatnya. Qala thumma sta'dzana Utsman radhiyallahu an. Kemudian setelah itu datang sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fajalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala beliau datang meminta izin ingin menemui Nabi alaihi salatu wasallam, beliau duduk. Yang tadinya beliau bersandar, bersantai di dalam rumahnya, kemudian beliau duduk. Wa sawwa thiyabah, dan beliau merapikan pakaiannya, menutup pahanya dan kakinya. Qala Muhammad, berkata Muhammad, ai yang meriwayatkan hadis ini, Muhammad ibn Abi Harmalah, yang beliau meriwayatkan hadis ini dari Atha dan Sulaiman dan Abu Salamah dari Aisyah. Berkata Muhammad, wala aqulu fi yaumin wahid, dan aku tidak mengatakan bahwasannya kejadian tadi itu semua terjadi dalam satu hari. Naam, bisa jadi itu terjadi pada hari-hari yang berbeda. Abu Bakar masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam pada satu hari. Kemudian hari berikutnya Umar. Kemudian hari berikutnya Utsman. Bisa jadi demikian. Karena kata Muhammad ibn Abi Harmalah yang beliau meriwayatkan hadis ini, la aqulu fi yaumin wahid, aku tidak mengatakan bahwasanya kejadian ini terjadi dalam satu hari. Qala fadakhala fatahaddatha. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dari sandarannya dan beliau telah merapikan pakaiannya, masuklah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala fatahaddatha, dan beliau berbicara kepada Utsman radhiyallahu ta'ala. Qala falamma kharaja, maka ketika sahabat Utsman telah selesai dari kebutuhannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau telah keluar dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam, qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, dakhala Abu Bakrin falam tahasya wa lam tubali. Tsumma dakhala Umar falam tahasya wa lam tubali. Tsumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabak." Melihat kejadian tersebut, apa yang terjadi di rumah, beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, karena apa yang dilihatnya ini adalah suatu permasalahan yang pernah belum beliau lihat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Utsman telah keluar dari rumahnya, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala masuk, falam tahasya falam tubali, engkau tidak menyambutnya, engkau tidak memperdulikan keadaan." Beliau masih tetap duduk bersandar bersantai di rumahnya, pakaiannya masih seperti tadi, tidak dirapikan. "Tsumma dakhala Umar falam tahasya falam tubali." Demikian pula ketika sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala beliau masuk, engkau tidak menyambutnya, maksudnya tidak duduk, masih tetap bersantai bersandar dan tidak merapikan pakaiannya. "Tsumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabak." Dan kemudian ketika datang Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala, engkau duduk dari sandaranmu dan engkau merapikan pakaianmu. "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. "Qala ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Maka Nabi SAW menjawab, "Bukankah sudah seharusnya aku ini merasa malu dari seseorang yang malaikat saja merasa malu darinya?" Siapa dia? Adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Seorang sahabat yang memiliki keutamaan karena rasa malunya yang sangat sampai-sampai malaikat pun merasa malu dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan demikian, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Sudah sebaiknya, bukankah sudah seharusnya aku ini merasa malu dari seseorang yang malaikat pun dia merasa malu kepadanya, kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jelas di sini pula menunjukkan tentang keutamaan sifatul haya, sifat malu, bahwasanya al-haya termasuk dari al-iman. Kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, "Fi hadzal hadits bayanu syafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Yatajalla dzalika fi hirsihi ala qada'i hajati dzawil hajat alladziina yaqdumuna alaihi fi sya'niha." Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, terdapat penjelasan tentang syafaqah, kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. "Ya tajalla dzalik," yang mana hal tersebut nampak pada kesemangatan beliau alaihi salatu wassalam untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan orang yang memiliki kebutuhan yang datang kepada beliau sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Abu Bakar ingin bertemu beliau, beliau mengizinkan untuk bertemu, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, menjawab apa yang sedang ditanyakan. Ini bentuk kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada seluruh sahabatnya. Demikian pula Umar, ketika memiliki kebutuhan dengan beliau, beliau mengizinkan melayani, menjawab apa yang beliau dengar dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala, begitu juga Utsman radhiyallahu ta'ala. Dan contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat secara umum, perhatian beliau baik dari sisi ilmu agama, beliau mengajari mereka, bahkan juga dari sisi dunia, Nabi alaihi salatu wassalam sering membantu para sahabat-sahabatnya yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Qala wa fihi manqabatu li Utsman Ibni Affan radhiyallahu an liqaunil malaikati tastahi minhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahya minhu ta'asyan bil malaikatil kiram. Dan juga di dalam hadis ini terdapat manqabah, yaitu keutamaan fadilah yang diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, yaitu dalam keadaan malaikat malu kepada sahabat Utsman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu kepada sahabat Utsman, itu dalam rangka mencontoh kepada malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat saja malu, seharusnya aku juga malu, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Utsman. Li taharatihim wa ismatihim wa illa fahuwa afdal minal malaikati faman dunahum kaman kama huwa sharihun nusus. Karena malaikat mereka adalah makhluk yang suci dan terjaga dari dosa dan kesalahan. Mereka selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja malu kepada Utsman bin Affan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh mereka para malaikat. Wa illa, meskipun demikian keadaannya, tetap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdal, lebih utama dan lebih mulia daripada malaikat dan yang setelahnya, sebagaimana ini dalil-dalil yang jelas. Nabi alaihi salatu wassalam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia. Qala fihi dalilun ala masyru'iyatis su'al anil masail al-mushkilah al-muta'alliqati bi sya'niddin kama fa'alat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya untuk bertanya tentang masalah-masalah yang muskilah, yang masih belum ketemu jawabannya, yang berkaitan dengan urusan-urusan agama. Ketika engkau tidak mengetahui ilmunya, engkau belum tahu syariatnya di dalam Islam, tanyakan kepada ahlul ilm, kepada para ulama, kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang muskilah yang kau sedang hadapi, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan tentunya juga ketika bertanya kepada alim, kepada para ulama, adalah memperhatikan situasi dan kondisi, kapan dia harus bertanya, bagaimana keadaan yang akan dia tanyakan. Itu juga tentunya harus diperhatikan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha di sini tidak langsung bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, beliau menunggu sahabat Utsman radhiyallahu taala anha keluar dari rumahnya, baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Karena kalau ketika sahabat Utsman masih dalam keadaan berbincang dengan Nabi alaihi salatu wasalam langsung ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tentu ini adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, bisa jadi menyinggung perasaan Nabi alaihi salatu wasalam atau menyinggung perasaan Utsman radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, memilih waktu yang tepat adalah ketika Utsman radhiyallahu taala anha telah keluar dari sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian faedah yang terakhir, wa fihi wujubu ijabati sa'il an su'alihi liyakuna 'ala bayyinatin min amrih fi ma sa'ala an. Dan di dalam faedah hadis ini juga terdapat tentang wajibnya menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang pertanyaannya, supaya dia berada di atas bayyinah, berada di atas ilmu dari perkaranya, dari apa-apa yang sedang dia tanyakan. Ketika engkau memiliki ilmunya, memiliki dalil tentang permasalahan tersebut, jawab dan sampaikan sesuai yang ada di dalam syariat, karena supaya dia yang bertanya hilang muskilahnya dan dia juga berada di atas bayyinah, bukti ilmu dari perkara yang sedang dia tanyakan. Nah, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan sifat al-haya, sifat malu yang merupakan bagian dari akhlakul karimah dan bahkan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil